الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Niki kula mukadimah singkat ya. Tapi eling-eling mukadimah kula. Di ngaji baku niku tetep Quran. Ya Quran tafsir. Mengke kula nggih tetep ngawas tafsir. Kula mohon matur teng Mas Manto teng Masjid. Jadi Quran itu konsep samawi, artinya satu konsep yang dikersano Allah diterapno teng umat. Ya itu jenis konsep samawi, soalnya bangsa langit, bangsa sakral. Tapi ketika turun teng bumi itu mesti ngalami al-a'rad al-basariyah, sisi-sisi kemanusiaan. Sisi-sisi kemanusiaan itu Nabi pertama orang yang diberi contoh. Ini lakotkan alaikum di Rasulullah Iswatin Allah Hasan. Yang paling dianggap bisa ngelakoni Quran Nabi Muhammad. Tapi kalau mau matur, tahu-tahu tenggene sakofal Islamiyah, ya, kebudayaan Islam itu selalu ada tiang-tiang populer. Misalnya Sabri Qadri Jilani, Imam Ghazali, orang-orang besar yang mempengaruhi mayoritas perilaku tapi pemikiran apa? Umat Islam. Yang karuan populer di Imam Ghazali. Di Abdul Qadir itu populer tapi tidak pernah mewarnai pemikiran. Gue ngerti-ngerti kalau jimat, gue mana kipan, tinggu, kalau itu jimat. Kalau wong ape digawe mana kipan, tolak balak napa? Mana kipan. Lah al-Arab Basaria ini sing perlu kenapa sirine tiap pondok kok istiqomah ngajak dia. Kyai kula Kyai Memun selawase mau sejak enggak khatam juga lho. Pondok Tegalrejo dia enggak khatam juga lho. Itu sebetulnya rohnya bukan di Ihya ya, tapi perilaku nyata Imam Ghazali ngadepi beliau tahu-tahu lahir ngadepi fakta. Sing repot tuh tahu-tahu ngadepi napa? Fakta. Bulak balik kula matur, macam-macam ngerti wong lanang kudu nafkah iso wedok. Kewajibannya wong lanang ngekei nafkah ngekei omah. Tapi fakta ini dia numpang. Ngono iki tegir fakta iki. Kowe ngerti zaman ngaji sedako iku tolak bala. Aku ngerti dadi fakta adalah nek iso sedako ora iso napa? Sedako. Iki jenenge fakta. Lha Imam Ghazali yang ngalami begitu. Beliau sebagai seorang alim punya, idealis itu punya. Ilmu iku juga hubul jah. Jadi satu ilmu kudu ikhlas lillahi ta'ala. Aja sampai krono ilmu dadi mulyane. Mergo nek ilmu dadi mulyane berarti untuk pitokon donya rupane dadi mulya. Tapi setelah beliau alim, tahu-tahu diduwekno, dimaterialkan. Beliau alim disambut sedemikian rupa bahkan oleh raja. Jadi beliau tahu tenagi mbek Imam Haromen kondur teng Baghdad disambut mbek raja sampai dijekno madrasah, beliau rektor terus saiki madrasah Nizamiyah. Wis digawekno omah difasilitasi, kok dicukup. Mulya walhasil mulya. Ini jenis fakta, tahu-tahu begitu. Beliau dalam kemewahan hidup. Tapi Imam Ghazali orang Mustafa Ramadun, baru dia ini tersiksa. Duh, kok ngalimku jadi duit? Lalu itu tanya, ngalimku letek jadi duit. Nah iya lho, misalnya regal ini berapa? Mana lho? Kalau dia terkenal wali, terkenal zuhud. Ujung-ujungnya uang terus kepikiran ngaturi. Gitu. Kalau ingin tak terang, tambah terkenal zuhud, tambah kepikiran uang kepingin ngaturi. Jadi zuhud dari gedeng dunia, tapi gara-gara citra zuhud untuk dunia. Ini fakta. Ya arah-arah itu salam nemplek bagi yang terkenal kedungan juga lho ya kan malah kepikiran mengaturi dia itu ngurah kedungan lho ya berarti yang ngurah kedungan malah jadi ini untuk kedungan tapi Imam Ghazali wong waras ketika demikian terus loro deh kalau mungkin loro sakit kewabani dokter dia ramari ngelarannya loro psikologis loro batin. Kok jadi begini? Kok jangan terus piambake pamit tenggene ulama-ulama sekitar sing bantu piambake mulang terus minggat. Ini darani masa-masa uzlah. Dekne minggat mbobotekno nek alime dekne nggone mati pengiran. Ora nggo krana kedus. Akhire minggat. Minggat ya jazab Mas Romanto. Nggowo tibotok moral. Jadi salah ya akeh. Ben iki ngerti bahwa konsep Quran itu ndak bisa sampai tanpa percontohan pelaku-pelaku nyata yang alam nyata kayak Kanjeng Nabi, kayak Imam Ghazali, Imam Syafi'i karena selalu ngalami al-arad apa? Al-Bajari minggat Mas Roman gue tiba-tiba Mas Burang Gak tiba betem. Nah, ini gati mau jali ya seni. Jangan orang alim ini. Ini gak tiba betem. Nah kok jangan pergi temu di minggat. Lagi minggat. Tak rasa rasa no aku ngalim kok terus tak bantu duit untuk mulia. Aku khawatir gak jadi dani pengira. Uzlah. Nah, ini tengah uzlah sudah ngarak siap. Siap ulum mesti. Siap itu dua cara. Jadi ini sajid jadi itu. Siap itu patang jus. Jadi ini ada cara. Jadi saya jadi ini berjus. Aslinya patang jus. Saya disarai. Nah, itu lucu. Nah, ini tak muka dimain kok tak wajah lagi. Nak mau saya tak kasih. Barang uzlah masjid. Barang alas-alas termasuk uzlah ini masjid Palestina. Ini Baitul Muqaddas. Cara Jawa Baitul Maqdis karena tempat sakral. Yang Baitul Maqdis karena ana sofro iku watu sing jaman sing mikrot Nabi le sofro. Tapi Imam Ghazali kadung populer Mas Ronto, terkenal ngalim-ngalim wong sak Irak kuwi Imam Ghazali, terkenal kondang. Uzlah. Bareng uzlah nang masjid apa itikaf. Delalah kiai ini mulang wong akeh dalile tolol gitu. Ada beda siap uzlah. Iya, iya, iya. Iya, populer, terlalu populer. Ya, Imam Ghazali yang ngono tapi kan gak rawong ning beda negara. Ora lu Ghazali. Akhirnya minggat nih. Wah, aku nak ning kene konangan atus mulya minggat. Ning alas-alas ngarak siang. Tapi ketika beliau uzlah, beliau juga punya kekeringan rohani juga. Loh. Terus nak aku uzlah, ngalimku agak dirasakno umatnya. Tersiksa, jadi pas kumpul umatnya Nabi tersiksa untuk duit. Ujung-ujung yang ngalim untuk duit ada dendam yang pidato, salami template. Pemanah kisipan yang tiba paling gede. Ya sudah, ngelihannya serebetan gue untuk pupus. Usah aku, mau aku sering terkenal kiai kerja juga, sering untuk duit. Mau mana kiai melas, malas tante. Oh, wis terkenal ki mlete nak nduk dhuwit mun sing ki malah malah. Ora hasil akhire iku tersiksa lagi. Tersiksa lagi terus sering iki. Iki seneng mbek nabi diseneni mbek ulama-ulama. Intine lan nyeneni mbek enak-enak Islam, tapi parat kan nabi jali iki. Mane wong mbok beno bentuk. Mergo gak iso nikmati ilmu ni sinten Imam Ghazali. Tersiksa lagi dhewe. Akhirnya tambahnya langsung. Langsung cara saya ini jumpa pers, kadung terkenal. Semua ulama dikumpulkan, raja yang beriku, yang kerajaan, mengabai nanti rektor, diabai pidato. Saya akan mengajarkan ilmu sing yutrofu bihuja, satu ilmu yang tidak ada kaitannya dengan kepangkatan, dengan harta. Tapi jenengan kok tersemulang lagi. Tidak, saya tidak kembali. Fa inna rujuk audun ila makana. Balik rak koyo dhisik iki rak koyo dhisik tetep mulang tapi rak koyo dhisik. Maksudnya piye Mang Ghazali? Aku mulang tapi sing ora dadi mulya aku. Sing dadi biasa-biasa. Akhirnya jalan kompromi beliau kondur ning desane. Jadi dadi gede desa iki. Sing ngurusi musala, duwe khaniqa, duwe ribatus sufi, duwe khaniqa, duwe madrasah. Jadi dekne duwe pondok fikih, dekne udah mel madrasah, duwe pondok sufi jeneng khaniqa. Jadi beliau sudah ada di lingkungan ulama napa? Kerajaan dengan segala fasilitas. Tapi tambah ego tuh. Jadi untuk dua ya pendak nong salam dan belak macam mana. Tapi suara difasilitasi permanen oleh kerajaan. Yang entah ini mau melatih sih nggak masih pengiran. Lah itu jenenge basaria. Tahu-tahu kita hidup. Quran memang punya konsep. Tapi tahu-tahu kita ini punya fakta. Jadi mau misalnya Quran punya konsep ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi tahu-tahu kita punya fakta. Uripe ditanggung oleh itu. Paham kan dok? Quran tetap be konsep standar wa mimma razaqnahum min fikun. Pokoke alamat wong apik ku seneng nglakoni sedekah. Tahu-tahu kita ditektir apa di sedekah ya. Iku fakta alaran harus beda. Beda sih. Ya kok mau cerita tok jenenge Rumanto. Nak contoh kan omeng ngene lho Mas. Ana bocah jilbab. Mestinya atas nama kita Islam seneng. Bocah itu kok Islam. Tapi kita dia nafsu. Ana tamblotur wayu ra jilbab. Tetep tertarik ikut. Artinya ya itu tahu-tahu kita punya badar ya. Ya udah. Mergo itu jilbaban ya biasa. Nek ora usah wayu ge tetep tertarik. Berarti kan kita masuk Islam ila ora iso tertarik di dasar mak Islam total. Enggak podo-podo ke atas nama Islam tertarik di babatan. Kenyataan ora sembuh ilinge terus ya sing ra di babatan iku. Iku jenenge batari. Batari. Kowe kancaran Madun 10 tahun. Misalnya kenal Idam Samawi lagi tahun terakhir mergo kowe kiai gitu wae. Eling terus. Kau kenal Idam Samawi lagi setahun salam tempel 1 juta, kenal Madun puluhan tahun ora tau opo-opo. Akhirnya eling terus. Lah itu batariya, tahu-tahu kita makanya nanti sampean itu tahu betapa Quran itu hanya konsep samawi. Sampean harus mencontoh orang-orang yang wis lulus ngadepi al-arad al-jariyah ngadepi Pak. Lalu kalau ini ngamuk madin, ngamuk misal-misal betul. Ini wali aku, ini ayo lagi rombi dong, andanya aku. Mereka namun ngotong urut. Mulai nak cara bapak, cara jemim pun nak cerita. Nak ada santri sowan, mau lapor ke ACC. Lapor radi duit, lapor kumpul mertua. Sementara pengabangan pertama sowan, ngaturi dia. Kena dihadap no fakta ini. Gue gede pengabangan ya keliru. Nyatanya abangan. Tapi ini fakta. Sing setengah abangan lagi tobat ngaturi dia itu sakit. Sing gue santri mulai cilik, paling gula 1 kilo. Terus mana cerita kasus ini. Orang keurusan kaya kebelunya, tahu-tahu ada fakta begini. Ada dosen UGM, dosen UII, bawa kampus Roy, ada gempa kepingin bantu. Tapi ada kiai malah kepikirannya orang bantu. Wes orang bantu nyala itu wajib sih. Mereka manggel dong, no. Itu fakta yang tadi. Mestinya kita lebih hormatin kiai, tapi tahu-tahu begitu. Wes orang nyumbang, fatwa anak. Di Yogyakul diajak, gua akeh maksiat. Kaya dikne sama ya. Itu contoh, itu fakta, tahu-tahu begitu. Lah kowe luwe hormat ning wong kampus di bagian ya keliru. Wong kiai dhewe sing gawe gedhe Islam. Tapi nek ora gedhe ya ora iso, di komentari ora gedhe. Hai. Jadi percontohan Quran utama kan ini. Tapi terus ana contoh-contoh sanesore. Iku orang-orang sing terlanjur diakui ning umat Islam, kata Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Abdul Qadir apa? Tapi mereka yang punya bahasa ini. Nah, saya Abdul Qadir juga keliru-keliru. Mangsam terus dia pop kok sampai bangun. Dia keliru-keliru. Dia tahu lu waktu pas Israel lesu. Akhirnya dia mangan buat pengiran. Baru pas sampai mangan, dia lingkup buat pengiran. Dia ngeletak sebelah dia mangan. Akhirnya dia mana kek inama cilat tu amli dua apa ibadi. Enggak pantas. Wontok kok cek doyan pakan. Pakan. Akhirnya dia rasis ke mangan. Gitu. Itu bahasa Ria. Saya Abu Hasan Asadali yang ngalih masa itu bahasa Ria. Kemudian Nabi Dawud malah pidul. Nabi Dawud di buci sangat puluh tahun. Pol-polan, teman aja. Nah, tapi ini bahasa Ria, dia ada orang itu, asus rambutnya terurai, itu turun. Amin nilainya. Dileng nopo penasihat, dia jenengan di tangan pulau song, kok orang si tok orang itu turu, terjadi, ya tapi orang itu kalau monik, lalu kita nyata, sampai akhirnya pangeran dewi sing ada ini sampai orang ayat jadi ayat begini tu apa, wal atau ada anak sebuti, kalau sebuti, wal atau ada itnaful khos, naful khosmi istatawar mikrof idakalu ala dahuda fafazi aminhum kalau tu apa? Rata kok. Ada ni khusus malik tatumu. Sebuti sing cerita Nabi Dawud ni. Ni gue lah nak buat ni ya. Ita sabar bisop. Ita kalu ala Dawud dan apa? Papa si Amirum kalu apa? Rata kok. Fosmani bahwa Ba'duna ala Ba'din fahkum bainana bil haqqi wa la tusyid wahdina ila sawa'i sirat. Inna hada akhi lahu tis'uwa tis'una na'jata wa liya na'jatu wahidatin faqala aksini hawa adhani nama fil hitam. Di bahasa riaya Nabi Dawud ketika dia ini dibuji sangat pulau sama rasa widok kita itu tertarik. Dia ini kayak semungkin tidak tertarik. Nanti takok-takok. Padahal pernah dihati sentak oleh ngandang. Ini nanti sangat pulau sama, kalau kita itu tertarik. Terus ngono delalah orang perawan itu rodo, buju ini wak. Aku lu bingung deh, mereka nak rapi perawan jadi gampang, rapi roda jadi gampang, nak bujuk ni wong. Prosesnya dah nak uli akan mekat bang. Ini basaria. Terus Quran diturunkan tu dengan segala kesakralannya, tapi pada level pelakunya, ada dari Nabi Piyambak Lang, niku gawa-gawa sisi al-arad napa al-Ghazali. Terus yang paling populer tenggene Islam Imam Ghazali. Nabi nate salah sampe dugani pangeran kene kasus ajawa tawalla anjaul. Niku Nabi secara basariyah dia tamu tokoh-tokoh kuras ya luwih perhatian. Itu perhitungannya Nabi secara politis nak tokoh-tokoh kuras demukmen apa meneh liya? Liya. Pas tengah-tengah jamu tokoh kuras ana tamu kluna-kluna. Wis buta kluna-kluna Pak Mustofa aja nggo dhuwit apa aneh-aneh. Wis aku pilih langsung teko. Apa aneh jenenge santri kan sudah alini nyima alama kawah kan Nabi mbok kula mari ngaji wae wong bakat politik kelas tinggi. Ana wong juk napa? Ya Nabi cara basarnya kan cemberut ge mboten. Cemberut, Nabi gak enak, gak berkenan. Suwantri oleh arah aturan, wae ono tamu pasti kok suwanan, suwanan itu. Akhir jadi asbab ini dulu, abasa, watawallah anja'ahul. Artinya apa? Nabi siapa? Sebagai basarnya juga gak langsung semua perilakunya dibenarkan Quran. Ini kadang keliru-keliru. Nah, malah ini saya rasa bayang no dunia ada ideal, mas. Nanti ke dunia, mau loroi, nanti itu kan benar-benar, buan lah ideal lah. Alah kula nak dongane pangeran malah ra seneng mesti dadi media. Kula ditektir dhe kramat 10 ning tanggo mok 3 bapak-bapak. Malah seneng aku kira-kira. Wong kramat emu orang Arab jatuh. Tapi memang itu gitu. Jadi Quran itu sakral, tapi pada level aktornya itu tidak bisa semudah. Karena manusia lahir itu tahu-tahu ada sejarah. Iwang kalau bolak-balik matur kepinginnya Mustafa, kepinginnya Ruhin, kaget, kemudian ngelakuin ini Arijalu ke wabun ala nisa. Tahu-tahu, kue dua fakta, kue pun ditanggung wedok. Kue ditanggung mertua. Padahal zaman ngaji kue roh, wajibannya ngulana ngekei rumah, ngekei tempat, ngekei belanja ya darah. Kue zaman ngaji fikih kan? Alar rojul, nafakotu ahli, wa mamunihi. Tapi tahu-tahu ada fakta sejarah. Iwang mau tahu-tahu, kue pun numpah. Paham? Itu menyangkut keramahan gitu nonton. Kue yang berkumpul uang awam, kemana preman tobat. Kepinginnya ngatur-ngatur di daerah negara. Barang kumpul sing rada kiai anane drengki-drengkinan. Kan mikir nek nah, fakta. Iki padha kiai ini drengki-drengkinan malah kuwi wong abang nek becik senenge ra karu. Wah. Iku fakta. Lah kok kecen kiai yo keliru, mosok kowe luwih hormat mantan preman dibanding mbek kiai. Tapi kira gelo ya ra menungso, digelono sira gelo. Ya iki bateri ya. Ya darah, tahu-tahu begitu, hidup tahu-tahu begitu. Nah, mulanya ini kalau wacakan, ya, itu kan gak ada paket khusus, jadi ngaji tafsir itu permanen, tapi tetap pulau ulang, ulama-ulama yang terkadang ada di Imam Ghazali. Itu kenapa Ihya semua pondok mengajarkan Ihya, karena Imam Ghazali dianggap satu percontohan, satu tipe. Seorang ulama yang tahu ngadepi fakta. Ya, itu fakta itu repot. Jadi wow, misalnya sampean contoh saya ini jadi tentang partai. Wabah kiai rata-rata tentang PKB. Ini rata-rata sanjah kecewa di PKB. Lebih simpati di PKB. Apa PKS turun isu ku wahabi apa yang simpati mana? PPDIP abangan. Apa PKB kecewa ke kelunak-kelunak. PPKS di fatwani sih. Akhirnya ada yang kiai melok Golkar. Ada yang melok PDI. Ini ada itu fakta. Secara kefatwaan ulama, ulama itu mulai ulama. Tapi kan tidak mungkin secara fakta. Podo kiai ini nembek apa lagi tu? Atau podo kiai ini nembek tiga ya buatan sah? Satu. Yang tahu-tahu secara fakta si A untuk si B ada merapat tiga atau berdua. Oh ibu tu dia tu. Ia buatan. Ibu fakta. Di sebelumnya ada PKB, itu Mas Pur. Pemana ada partai? Iku nembu PKB. Oh nak ada tiga. Iku jenengin apa? Iku fakta. Lah fakta-fakta ini sing dadekno wong bijak. Tapi kuwi ora usah ngrubah hukmu. Ngene kula nanti tanggeti seorang ulama cara jenengan Ali bin Muawiyah perang sepundi. Secara hukmu wa inna mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wa mu'min sedulur aja ana perang. Iki fakta sejarah Ali bin Muawiyah perang. Kuwi darani perang sunnah sing apik mergo dilakoni sahabat ibu itu. Perang kok sunnah sing apik. Tapi kau mungkiri fakta wong ra perang kalau kau dia tahu perangnya. Itu kadang ada fatwa nembek dulur sing ngate. Tapi sunat wong tukaran dengan wong jam itu kadang nembek dulur. Yang mereka berbudan warisan bawa apa bukan? Ya darah. wong ambek wong sing apik, tapi terdiri wong mesti tukaran sih ambek keluarga, ambek mertua, ambek apa. Padahal ambek wong yo kan apik, tapi ambek keluarga mesti ge. Juga. Itu jenis fakta. Pamu jo, menan saiki ngaji. Ngaji ya, manusa kudu boleh piye. Sing niat suci wae ra iso dadi suci, meneh awale ra roh. Ora roh karepe. Terus kula niat ngaji niki sak paket, dadi namung dina niki tok. Sok kapan-kapan nak pas karep. Ora karep ya wis. Ngaji, ngaji ikhlas iku kudu bebas ora ora ono sing ngontrak. Ah ngaji sing ngontrak ora bebas. Dadi aku kudu sopan sampe sing ngontrak salah lara. Malah lara. Ulama di kon sopan. Nah, terus niku tujuan utama kula ngaji tentang Ihya niku. Jadi Quran diturun secara sakral. Tapi pada level Nabi piyambak nanti ngalami masalah-masalah dasar. Ya kaya Nabi salah perhitungan niku. Nabi dipetuki tamu-tamu Quraisy perhitungane Nabi secara politik kalau mereka iman, yang lain bisa mengikuti iman. Bareng tengah-tengah diskusi ono Abdul bin Maktum wis picet elek marah. Wayahe permainan kelas tinggi soan. Saya kan Nabi ora berkenan to. Jajal apa sih? Banai pas ana ijen tamai pas apa sono sewantri lugu go gula 2 kilo. Pak, orang mlebu sing tegas. Ngono iku basa riyadu to, Pak. Ngono api tau ngono. Lah ngono ada beter protes dia kok. Pamun yang gede tok ora gelem mlarat kliru gege nanti dal ngono kliru. Ya ben ngono Allah. Akhirnya Nabi kita nanti pengiran ini kalau ada salah Allah anjir ahil dunia ini ya kalau keliru dia kalau orang keliru tersiksa gue khawatir hilang pengaruh itu kalau dikonco dia iya kalau kesulahan itu keliru kesulahan saat ini masalah itu gue sebut kan kamu gue keliru cara manusia cara pengiran keliru bisa yang ngeluh perkara itu mesti kehilangan pengaruh. Jadi anak keliru pede, cangkemmu ya, dia pede lah urusan. Dan aku be umat kan harus mau apa? Jatuh Allah. Jadi ngaji kurang sesuai. Kata saya nih, akhirnya ngaji kurang balik. Aku lo coba yang atas nih, mantan-mantan kau juga saya ngaji. Ngaji kau nyufi pede kan? Iya iya. Nah, ngalim menisan dong, ngalim nyakan. Saya tak warai, mau sepeda juga ngalim nyakang lah, cuma ternuan. Ya aku ini loh. Kayak wajib lah. Kalau wajib lagi, Al-Imamul Ghazali. Wakat Anjabal dan teman-teman yang lahir Nopo Al-Qarnul Khomis Al-Hijriya, apa abad kelima Hijriya. Alaman yang gembira mena alami pikiran Islami, saking sebagian kira-kira gembira pemikiran Islam. Mamujayu lahir tahun 450 Hijriah. Saat ini tahun 1400 berarti 1000 tahun yang lalu. Saat ini tahun 1400 Imam Ghazali lahir sekitar 450. Jadi pun bawa umur 1000 tahun ini Mamujayu. Wa Imam Ghazali hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al Ghazali. Wes malu lan jadi bagus bina klan kita pak Anu Siro yang kau isyarat kita ilasein mentari kita imam sangking sejarah iklan imam. Lina kita supaya kandik kita menghadap tarik sangking lah tarik alal awam yang atas ibu rotro aktivitas atau gerakan alat ikang tazu harus kamu celopol lagi arah tak sini hasil akliya alfarida. Yang atasnya mujud na ilah akal sing ijen sing aneh sing antik kita sing sipet. Wa alwanita kau falan biro-biro warna warni kebudayaan alat ikang ikhtar sadar. Kang lahirno, utawa kang tertanam pesako fasi wis ing dalam ati ini Pak Musa. Wajah alatu ahlan dan jawi sopo apa ila alwaru sako fasu Imam Musa li ahlan ing layak utawa ing ahli li ayah salah. Tuma kau yang tomang gono potil kalman silah mongkon mongkon tempat al jadilah kang aku. Biar nasi hasil muslimin antara ne piro piro sih tiung Islam wa mutasawi sih dan ahli tasawuf Islam. Wa amba imfakiri himlan piro piro wa abahi fakir ijimlan biro-biro tokoh-tokoh pemikir muslim tokoh pemikir. Wa fi Madinati Tuslan ing dalam kota Tus. Tus sani dari Iran. Dan ini jelas nak Rian, Rianu tersen dari Iran. Jadi Iran Rian dari Iran. Zaman Rian Tus itu tersen dari Iran. Sama dia dari Iran. Wa fi Muntasafil Qarnil Khamis al-Hijriyah ing dalam separone kurun kelima Hijriah. Ini ku tahun 450 Hijriah. Wulidah din lahirna sopo Abu Hamid. Sopo Abu Hamid. Lima Muzalin Abu Hamid lah kapan. Imam Ghazali jenenge iku Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad neh napa? Al-Ghazali. Mulane tengene Imam Ghazali iki wis nek kula nate crito jenengan tadi Nabi kan ya Nabi Muhammad. Kula nu nate pede, kula ingin ini cerita guyon. Kula kan badhe mriki. Biasa saya musi. Jadi anak kula, bapak itu temannya Kanjeng Nabi Muhammad. Kok aneh-aneh. Oh iya. Kalau nanti kau jatuh tengah wali, tak kau kulo. Mau dia temukasi. Kau sering itu ketemu Nabi Muhammad. Siapa kulo dia nak? Canggung mungkin apa Al Quran? Dia kau tahu. Dia tahu. Aku yang betul dia tahu. Mungkin apa Al Quran? Cara bapa kau dengar. Nanti orang terkenal wali, nanti orang tahu hormat. Orang apa lima ayat dia wali? Aku kapal terlalu kulo. Bapa itu puisi, kulo dia puisi. Kulo biasa seorang yang terkenal wali mulai zaman bahasan Mangli sampai bahasan Mangli itu dengan kulo. Tapi kisah kulo ini janggal. Nah bahasan Mangli wali tenan pun wali ini dia. Terus dia ni kulo apal Quran. Apa lima ayat dia wali? Aku tahu kulo. Tangan-tangan tu penting sombong atau ni mana? Agar di Nabi ni niki tentang alam ruh. Tapi kisah nyata. Termasuk keramat Imam Ghazali itu jarane alimun yatabahabi Rasulullah. Seorang alim bangga no Rasulullah. Teng alam ruh ini kan Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa. Ya, Nabi Muhammad itu guyon. Ulama umat itu kan Rasul Bani Israil. Ulama umat itu setingkat Rasul Bani Israil. Padahal Nabi Musa itu kan Rasul Bani tenane sing apik ulama kok setingkat apa? Rasul orang ngene jeneng ulama iki dene sak isore ro. Gak trimo, malah sing Nabi Musa gak trimo. Gak trimo jare nang. Lah kok butuh bukti, ya butuh bukti. Kita kan Imam Ghazali. Iki lho ulama ku ini jagoku sing setingkat Rasul Bani apa? Jadi itu Imam Ghazali orang sopa. Akhirnya emang Nabi Musa kenalan. Kenalan, man ismuka. Jeneng sapa? Ya wis jadi jape to iki. Ismi Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Asy-Syafi'i Asyafi. Woi jape panjang. Sak lakopane sak mazhabe sak dai. Nabi Musa mulai untuk senjata. Tak takoki jeneng jape kedawa. Jape Ghazali mari jenengan menungso, jenengan takoki pangeran sing karuan ngerti wae jape kedawan. Ya iku pas Nabi Musa ditakoki pangeran wa matil kabiyamini kaya. Sing mbok gone tangan tengen apa sak. Nabi Musa jape kan kuwen, qala ya atoya atawakkau alaiha wa husyu biha ala gunami wa ya fiha ma'arifun apa? Niki tekan Gusti, niki tak golek-golek buah tak pateng alas, tak go menghalo wedhus. Kan masih banyak lagi keperluan yang lain. Maksudnya wa ya tuha ma'arifun apa? Maka ning alas kan butuh mek buah to, mulane. Dadi go nebang buah, go ngangon wedhus, wa ya fiha ma'arifun. Jenengan takoki pangeran iki ape keluar. Akhirnya susah aku nih, ya, ulama pinter-pinter. Lah itu tersalah kiai sing pinter nanti. Iku mergo Nabi gak salah pilih. Jadi dipilih Mbah Musa Lidoro nanti ngedul ama liyane oke ya. Lah iki pinter Nabi milih. Aja ini tipu Mustofa matur terus Jawa. Ora karepe. Jadi cerita-cerita kecerdasan Mbah Musa sampai ngono. Jadi teng alam roh niku. Jadi kan wonten kitab. Jadi Imam Ghazali ya setingkat ke Abdul Qadir. Karomatul Ghazali ya wonten manakib-manakib Karomatul Ghazali. Ini termasuk wonten ulama ngalim sing selawase gedhe Imam Ghazali. Niku ngipi ketemu Kanjeng Nabi Abu Bakar Umar Utsman. Dia itu penghujat Imam Ghazali. Ini mimpi ketemu Nabi. Nabi Abu Jali mati. Dari haja yuwabihu ismin. Ini dia sering melah-melah aku. Sebab itu apa? Dia takut isi ulama. Abu Jali nak ngarang tidak jelas. Soalnya dikomentari itu. Eh ya. Kanji Nabi. Dan macam Nabi Dina. Jadi aku wajan. Jadi waktu itu pas kita buku haidil aku. Kita setunggal ini waktu kita buku haidil aku. Gak ada diwajah terus. Kanji Nabi. Salah ya Linggi. Kok nganti ibu kritik terus. Akhirnya dijilik, dicambuk aja. Jadi wa asarol wa nabo cambuk ini nganti sampai tangi turu itu on asar. Wa asarol sau tu si nabo si dohri. Nabo tobat aja. Jadi ini nganti mati men mulai isi ahe. Nabo terobat tau senin Nabi. Di kelas itu mengkritik sihat senin Nabi itu. Nah aku orang senin karpe. Mbak kritik ku kuwe di sana ya ngalah no Quran orang kau Imam Ghazali. Nah Imam Ghazali ya damai. Keliru nih kan kuwe iya salah orang orang karpe. Ini kalau Allah Taala. Kalau jadi kau apa? Tadi Imam Ghazali u ngotot nih sejarah ini. Beliau jadi orang top sing sing pun nate lulus tenggini fakta-fakta sejarah. Nanti kalau bolak balik matur, boleh sama nak niat ngaji aku saiki. Sekiranya umur 40 tahun, kalau nak stop ni, aku mau repot. Nak jadi kiai gede di situ, nak jadi kiai jua tu, sama ngurmat ya serat kelar. Mungkin ya, aku melarat lah jadi kiai tinggi angel ngurmat kiai. Ah kiai tinggi, umatnya terapan pesan tu. Ayah kiai juga tetap kiai tinggi. Nah misalnya kiai uang sa ekonomi ni sa matun, jero lah kiai di sarang loro cukup. Gara-gara kiai itu butuh sarang akeh. Iku minimal. Iya lho. Gengsi ya. Kiai itu. Kiai itu biayai gengsinya kayak YouTube. Tahu-tahu si kiai itu apa? Gengsi. Tahu-tahu begitu. Wafi walidah Abu Hamid. Min abin sangin bapak. Abfil kolbi kang. Wiki adine wali adi lantangan. Dina darah sejarah ini gini. Kata ini yang sufi. Ya zilu nenun sopo ab asufa ing sub. Ini pakaian jarak tadi kenapa? Tukang nenun nabo kain ni. Wayatiu. Jadi ramai pedagang kain. Wah talifu fi auko di farolhi. Ilan sering suan sopo ab fi auko di farolhi. In dalam waktu ruangi ab ilal ulama fi halakoti. In dalam pengajian ulama. Jadi ini pedagang kain tapi sering derek ngaji. Wah fukuhalan sering suan yang fukuhal fi durusi. Jadi sering ngaji. Ora koyo wong saiki ampe seneng kiai sowan tok mergo entuk mangan tok saya. Sowane iku pas ra urusan ngaji. Kulo wingi nu fatwa. Kulo kan wingi ati teng Bojonegoro pas wingi iki Sabtu. Kulo gak ada mazhab ngeten. Dan itu akan saya bawa ketemu Allah sampai kulo mati. Kita ini ngadepi kondisi masyarakat yang tahu-tahu sudah ada sehat. Itu wae. Misale kita dikatakan kiai kan mergo ilmu agama, paham Mas Bro. Darani ulama ya mergo ngerti ilmu aku. Tapi tahu-tahu masyarakat menggunakan kita itu tidak pernah yang terkait agama. Kita sudah ngono kematian, anak lahir, anak kawin, resepsi. Masyarakat tidak pernah menggunakan kita sing sowan kiai takok carane salat sing bener sepundi kiai. Donga tahajud sing sepundi, nak piyamul kula maca no. Itu tidak pernah. Jadi apa keulamaan kita sebenarnya tidak pernah dipakai gitu. Lan kula padha mek matur mantu. Aku gelem masih ning gone. Awas ya, nek ana ono sowan tak ngaturi anggur anake kawin tak mantu soalnya. Aku metu ya pas ngaji bar iku ya mulai. Ya biar ada tradisi bahwa kita diulamakan itu atas nama ilmu. Mbok yo hubungane urusan apa? Ilmu. Nek ngene kan diadil to, kita di satu sisi ngulamakno wong iku. Mbah iku ngalim, mbah iku kiai. Tapi masyarakat gunakannya kan enggak pernah betul dan terkait ilmu. Paham ya, ya. Itu kenapa ana ulama-ulama kok ibadin ya di rapati gelem entuk tamu. Mbok angen-angen ya bener karena sebenarnya tamu itu mung diurusi ora tahu terkait ke ulamaane. Rezekine gak jembar sowan kiai, buka toko sowan. Ya itu kone ra payu sowan. Ya. Eh tingkat gendeng pamungkas. Nah, itu kan lah ya ini kan gak adil. Nah zaman Nabi boten ngoten. Kalau sahabat sowan ya delok nang hadis-hadis. Ya Rasulullah dulani ala amalin yukarribuni ilal jannah iba ibuni minan benar-benar kalau ini warai lah Nabi amal nopo semarang nopo semarang nopo semarang nopo semarang nopo semarang nopo Wonten sahabat malih takok, ya Nabi, kulli fil Islam kaulan na'at alu anhu ahadkan bakdat. Kulo nasihati sak nasihat sing mboten ngarah kulo takok sinten mawon. Nabi ngendikan kul amantu billah summa begitu terus. Sinten Quran sing ngoten wa taluna ta'anil mafid wa taluna ta'anil anfal wa taluna ta'anil ahil ahil. Wa taluna ta'anil yatama. Kulo ngrumat yatim carane iki. Saiki ora ngersoan kiai buka toko, tutup toko, mergae napa saene Nabi iso. Kiai sok wae buka pondok. Lha iki ora agama cangkem. Jadi terus setelah tradisi ini itu harus, ya tapi tahu-tahu begitu. Nah, anak kiai yang terkejutnya nggak terseneng tuh kan? Berarti ya. Nggak resep sinar selawai bu, sinar pun perlu kita murah lima ya. Mas ngono untuk jajannya khusus apa rata kopi. Kulon pun termasuk kiai paling setengah dingin di masyarakat, tetap untuk paling agak. Dan kulon nak diundang resepsi jarang begitu. Tapi jadi gini, Wong Lian udah berkat itu, udah paling aja tuh. Wah, ya paling aja. Tegane ya paling aja. Tapi kulon banyak ditebir keramat. Kulon juga orang tempat tengah acara, tapi yang sendiri kami rapi loh. Dia tetap si KI. Penting keramat. Orang penting menurut masyarakat, penting keramat. Orang kulon itu. Menurut yang ngeluh, teman. Masyarakat ada acara, ngomong, orang berbet. Kalau anjaran kiai di Tonggo terkenal suge. Ini kok acara ini memang akibat. Tangan-angan yang jod kulon kiai mudah sebentar lho, teman-teman. Ini undangan ketiga serah teko aku gak teko. Lihat ini kan teng dalem. Mungkin mau itu jaringan gue. Ini teng dalem nih buatan teko. Wonten apa? Keseringan jiran mudah. Empat kelar mudahan kiai aman mudang ya. Kok terus juga. Udang buang-buangnya aku lah. Orang di waktu abis pengeran. Ayo jujur ya, keteringan di dalam ini. Masyarakat itu dibide. Nah jenis khawatir, mungkin nanti terus lari, lari Allah. Jadi masyarakat sudah dibide. Mana kalau buatin dibide, ngerti. Kita di satu sisi masyarakat mengatakan kita kiai. Darah di kiai yang mergo terkait ilmu agama. Tapi sebenarnya masyarakat tidak pernah pakai kita yang terkait agama itu. Jadi misalnya uang seteng Quran, amin udang simaan ikut simaan tau. Sekali-kali takok makhrus lah, takok cara ini mau yang bener. Ini betul. Rata yang takok ini. Oh, saya tuh manuk perkutut, dia mudah simaan terus gini lancar. Ini ngono udah perhitungannya, ya sih itu. Nah, kan gede nih lagi, tau. Ini udang kutut, ibu gede ini. Wong sing seneng wong niku-niku tok mawon kan gedeng lho. Jadi gedeng ya ora oleh, tapi kan nek mati ya ora oleh, ngaturan semprono mbok nek mati. Nah iku jenenge fakta. Nah, Muzali yang ngalami fakta-fakta. Wal wa'at lan ngluhuwi ing ahli nasihat fi majalisi. Yaktam ilaihi. Ngrungokno sapa abdi iki gak crito bapak ilaihi maring fuqara ulama. Wa ya tatallaq ulan ila sonihim fi ta'lim wal ifad. Lan merhatikan sopo ab ilasoni ihim maring perilaku ne ulama fitaklim ing dalam mulangi wal ifadah lan ngeke ifadah. Jadi belajar sangka carane mulang lan ngeke ifadah. Tapi ora suwantok dun wayulatifuhum bimayah dulu min kuti wa hajati wayulatifu lan ngaturi sopo bapak Imam Ghazali hum ing ulama bima lan perkara yah dulu kang wama min kuti saking kebutuhane ab wa hajati. Walhasil ya cara saiki ngatur-ngaturi ora suwan nawaran. Jadi sih mau tradisi. Wakana lan ono pot asur hubikil kalma jali dua mal silusian kuning dua wadi alzima. Wakana lan ono pot asur hua pot bekate ikilah tuan tuan dia ibu hubikil kalma jali. Eh mengkono mengkono majlis dua malan berkoro ya guru ingkang berputar apa mafi handel majali. Min kununil ilmi dan berprofan ilmu wal wadi ibu aji manikut. Jala tumandang sopo bapak Imam Ghazali Abdul Ghazali hu cara hu kang iso gawe apa ta'asur mon kang iso bekasi apa ta'asur hu ing ab jata berro uhale uto yab berro uhale ta berro sopo ab ilawo maring awo ayah balaku alatan yang temarini sopo Allah lagu maring ab walatan ing anak min sulki sangen turunane dene tapi sangen seneng ulama dungo supaya duwe anak cuma. Mulane kula wingi ngomong teng Mas Romanto. Wong nak ngalim, kula niku krasa tenan. Niki mboten sombong, Dik. Kula niku krasa tenan, kula niku ahli Al-Qur'an. Sama nak maca Qur'an rak biasa. Jadi misalnya foto-foto maca Qur'an ya. Misalnya ada cerita Nabi Fahab li miladunga juriatan Taibab Fahab li miladunga waliya Napa Rabi Fahab li miladunga juriatan Napa Taibab. Pokoknya ayat-ayat tentang Napa juriya. Kan Qur'an sangking kata itu Fahab li miladunga waliya Yarisuni wa irisu min Ali Ya'kub Rabi Fahab li miladunga juriatan Taibab. Ini kan kerasa urip nak sak mas pulau, sak mas bor, pokoknya semis kawin. Ini kok urip itu gagap selesai. Misalnya kita elek-elek kan soleh nih. Terus pikirannya anakku so soleh tau orang. Kita elek-elek kan soleh nih. Pikiran pertama anakku si ben soleh tau orang. Mbak Romanto berisik pacaran. Berapa dia anakku si pikiran kok pacaran kok cacat. Pokoknya kalau kasih dia anak pikirannya itu semurah orang aja bener. Sebab nih kukulon agar mau terus jarai Nabi. Kenapa yang termasuk ditonjolkan itu Nabi dungani pangeran tentang duri durjane normale normale wong iki kok wis ngrasa saleh dipikir mesti apa duria ana kula crito sirine kula be pondok kula nate di Bali Matur Manto ruhe umpama pe saleh aku saleh sebenarnya ora ana kenangan mergo ngaji ngene iki sebenarnya nak kita wis mati ya wis tapi nak ana bangunan kan iso dikenang duria ngerti sik bangunan iki dibangun atas nama jamaah takfir jalalan kok. Nabi juga begitu. Nabi itu orang paling sakral. Tetap kan gaya Ka'bah, kan ya. Kan gaya Masjid Haram. Mereka umpama Nabi berdendam, mereka puduk sini kenang. Betul nanti. Sebab itu semua sejarah Nabi ninggalo petilasan. Wali Songo ninggalo Masjid Demak. Nabi Ibrahim ninggalo Ka'bah. Nabi Muhammad ninggalo Masjid Kuba. Selalu terkait bangunan. Ya karena tidak mungkin setelah Zuria nanti itu gak ngerti daerah. Agak sih kalau bangunan, kan ada mari sana, enggak dikenal. Apa? Sebenarnya ini alasannya Sufi. Sufi ada perhitungannya. Oh, seneng ada. Berarti kabel itu ada tarik aja, ada pelang-pelang. Paham aja? Paham ya, ngalim itu menisan. Tenanan nih, ngaji tenan. Tapi sebab itu para nak kula nak maca Quran tentang duria itu sadar. Sirine gini kuwi. Untuk ngawal Islam, ngawal agama itu butuh duria thoyyibah. Duria thoyyibah itu butuh bangunan. Mulane Nabi Muhammad ketika diceritani bapak rupane Nabi Ibrahim sing dikenang ora kok papane termasuk bangunan itu wa idyar fa Ibrahimul qaita min al baiti wa Ismail. Mat eling lek bapak Ibrahim ketika kangelan mbek anake mbangun Ka'bah. Itu zaman itu Nabi Ismail kecil. Nah apa yang ngelangi bapak itu rengge-rengge butuh pondasi. Karena darah ini kuat. Itu juga ganjil zaman Ismail cek cilik ngelangi bapak itu bangunan. Ini jenis bayi jatuh Ibrahimul kuat menal bayi. Ini bakas bangunan. Jadi tak perhitung no. Ya bangunan masa empang-empang nuruti nafsu kok kue. Itu memang begitu. Jadi di bangunan sini kan kita ya nasibnya mati. Rambung sengketa. Ada dualisme. Dia itu sama. Dia cuma binatang. Apa sih? Ngasih hujan tu, nengok mabe tumpek. Dalam bapak mau, dia ingat dia ada engkau donang ni semua. Wong engkau semarah tersumpek. Eh bapak nak kasih ku yang kalah sana ya. Senang masih sumpah kepada kita sumpah penuh. Eh yang kita mah dilapuri mulai anak SPP belum juga ono dilapuri alah sumpah. Tinggal ku ya. Tinggal ku ya lewe. Ayah hafalahu alatan min sulti. Jadi dungo supaya tiga ayah anak. Ya tri sukang iso. Lugus sama anak masih bisa ulai kalau suku. Jadi dungo. Kaya apa senenge muka aku dia anak kaya ngono iku, mesti kaya kiai. Wal mu'at alladziina ya'limuna nat umurah di. Jadi beliau itu sangat ingin duwe anak sing iso kaya iku, maksudnya kaya ulama-ulama sing ya'limuna nat umurah napa dinihi. Ulama sing mengajarkan manusia umurah napa. Jadi pancen manfaaten lah. Keulamaan itu dirasakno wong liya, iku bener-bener mulang urusan aku. Jadi ora kok niku wae tok kenal kiai. Lorian kondor Romanto dek mati. Masa mau kok si Elio baru kenal tu dari ada ngalim tersuan. Kadang-kadang salam template. Kadang-kadang suan naik lang naik tang kemu. Mau ke tulanan suan-suan. Dari ada ngalim aku tuan tuan ngaji tau. Jadi jelas. Nah aku waktu itu sensitif Mas Pur. Orang buang dari ni keluar ngalim suan tak perlu. Aku saat ni kelas tu ngomong ni mulai tiang-tiang ni. Ibe, ni kalau kanda ni. Ini ukus kalau pernah turun jinan jinan jangan. Nah, ya terus dia. Nah sebaran yang ngalim terus dia. Ini baru kayak sanggup mengalim urusan baru kau. Saya nak kejauh ngaji tak ulang. Masih bakat baru kau. Urusan baru ngalim ngaji ya. Apa nak? Emang kau nak dituruti kan tadi. Wong ngalim nak kenal wong ngalim mana tadi tadi. Diri si sidik soal. Sumpek sidik soal. Romanto sih lumayan diri si sidik soal. Nak macet sumpek soal. Soal soal lor. Iku muga perhitungane matre ten. Tapi sing jelas terus gak manfaat. Terus dadi haram cara kulo. Cara keyakinan kulo duwe iki dadi haram. Jare kulo ngerti. Napa Mas Jerwi, Mas Romanto bebeh kulo ngalim terus sowan ngatur. Cara kulo niku haram nak to. Karena gak pernah ada urusan agama, mereka kan kayak Mas Jerwi ngaturi kulo, Mas Romanto kan atas nama kulo wong ngalim. Padahal gak pernah ada urusan belajar ilmu agama. Cara kulo haram. Kan mulai riyen kula pon nama teng Yogyo nggih ngaji terus nggih matur. Kula pertama kenal Romanto matur nggih. Sego cara kula haram panjenengan nampa. Lah ora ana randok popo, ora kerja berarti. Ning dunia lor. Lha kok ora madhep kula lho, iki ora jenengan. Kula pribadi. Lha kan gak adil to, di satu sisi ngaturi mata sama wong alim. Tapi terus urusan nopo? Kan gak terasa loh, kealiman ini, kealiman terasa kan ya, nayu alimunana, umuran apa? Sini-sini. Nabi, darani Nabi, mergul Rasulullah, yasu alihim ayatika, wayu alimuhumul kitata wal hikmata, yasa? Nabi, darani Nabi, mergul, yasu alihim ayatika, membaca ayat-ayat Allah, wayu alimuhum, wayu zadihim. Jadi, Rabbana, wapatuhim, Rasulullah, minhum, yasu alihim ayatika, wayu alimuhumul kitata wal hikmata, yasa? Jadi, darani Rasul, mergul tanggulang ini. Tak penak, kau kula nak penak. Terkenal ngalim, teng Rembang negara terkenal ngalim. Tak antuk soalan. Mana untuk sedikit macam untuk salam tempe, kak kangelan mulai, bar mulai. Pemula bar mulai adalah berarti untuk soalan. Ada yang orang soal itu sering berarti. Tapi soalan kan dikait no tu. Ya kerancingan. Kula lah, maksudnya majap kula lah. Sampaian orang sampai lepas jap. Agak sekali sampaian. Ini setengah ngarap lo, gak bayu tenang. Urun rawat ada wani. Gua biakan. Ning kula wani gedhe. Lagi rawat iki. Wani iki lho. Urun rawat ada wani wani. Lah dadi. Ya eling-eling. Alladzina yu'allimuna an-nas umuran apa? Dini. Wa yufassirunahum lan merohna sapa ulama ing wong akeh ing nas bi khairil hayati dunya wal akhirah kelawan api urusan dunya kan akhirat. Jadi ciri utama ulama yen wa yu'allimuna nas umuroh dinidin wa yufassirunahum bi khairil hayati dunya napa wal akhirah. Ora wae mugo sowan-sowan dolanan semekite sowan direski luwih sithik napa sowan. Akhirnya dengan ulama itu bahasa basi, singkono itu bahasa basi. Nanti puluhan tahun kenal ya orang urusan agama. Agama. Ini dia, cara kalau nuruti alami yang ada. Tuhan, semuanya. Ini yuk siwaya apa, ini siwaya apa. Ini yuk, toko waya waya, lebang waya apa, waya apa. Ngono puluhan tahun kok dipecah. Kenal dari ulama gak ngaji. Kok iso, cara kalau rugi. Bodoh rugi deh berarti. Mereka itu ngaji Mas Pur. Ngentak no gulo, ngentak terus sowan, terus ngatur-ngaturi. Kaya ini ya rugi, artinya kan gak bisa regenerasi tentang keislaman, tapi gak bisa menciptakan generasi ini. Nah, jadi jujur mawon, misalnya kalau kulo jadi banau, tapi kulo Quran. Gue cuma orang aku tas duit, tas kira siapa, nah jujur ya. Gue yang ngurusin, aku tau ngaji isya, ini gue naik tegal terus, pak tangsir, gue cuma orang isya, tak ulah. Gue jujur ya, rugi yang ngono. Mondok gue itu alam wetan gue juga. Enak tak ulang ngaji. Oh, jadi jelas. Tapi itu penting, itu harus ditradisikan. Jadi kita ini kan dikatakan kiai mergo urusan agama. Tapi sebetulnya enggak pernah kita dilibatkan urusan apa? Agama. Ini butuh keramat, ini jelas sebenarnya butuh keramat. Jadi syariatnya waktu ditegakkan tapi kudu dikawal keramat. Mau gue joko gak blunder loh. Wastaja pala nyembadani sopa Allah Allah li duai maring duai apa ya Imam Ghazali farzakohu mau ngerjakan sopa Allah yang bapak Imam Ghazali wala kening anak mana cok ngaji kulo ya jenang cok ngaji kulo kan gak janggal kalian berarti melihati pandi gelang berarti melihati gak tau mati itamu pokoknya dia ini mau orang musulah atau gabi mulang itu abis abis jamah nah itu silsilahnya cara ikhtiar kadis kulo beliau sadar uang darani ini ngalim pasir dari ngalim kadis kan darani ngalim tuh. Muga dene nuruti ala eno gak? Wong sowan ngaturi bermulai, wong sowan ngaturi bermulai. Mam mbetil ora pintu. Pak kula ngalem menawa mbetil. Jadi kula paham iki ati. Dene iki sing pengenan tenan jeneng. Cek dem tak takoki wong dosa wae salam tempel go gula atas nama apa? Jadi baroke wong ngalem. Lah iya kedereni ngalem rasane ning umat iki yo nggih ora mulang mau urusan wong sowan mulas bar praloro. Dadi iso men mbetil. Bener mbetil. Bar mulak, kenal kan? Mak kulo kan rodok mereman dari guyon mawon hati. Tapi kan tembus itu bisa kulo juga. Sementara kan betul itu bisa kulo. Sementara kan aman. Daripada tangannya khusyuk, omongannya terkendali jadi bisa. Wong kok tuanan mesti sopan loh tuh. Ngawur. Sopan jadi bisa terlalor. Kegemban urip mungkin orang enak urip mungkin. Ya, jadi sejarah ni wong alim, kutu alim munanat umuran apa? Sejarah ni rasul kutu yaitu alim ayah jika wayu alim mumul kitab wal hik. Atau ikat tu. Jadi kutu bener-bener mulang kitab, mulang hik. Yaitu alim ayah jika sing maca ana ayat-ayat jenengan. Wayu alim mumul kitab wal hik. Masih ngajari kitab lan hik. Amin. Ini penting. Walam farzaku walatini haduma di salah sini walatini Abu Hamid Allah minat hadat Tuhan kita membicarakan kita antisanya Abu Hamid walahoru desing liuk aku huduri Abu Hamid mani Ahmad Allah di istahulah bil wakti aki ini Ahmad Allah di kan istahulah kang dan nunggul sopa Ahmad bil wakti wa barafi la dara jatim rafiro pun ini mencelat mawan saat ini halaman 10 yang mulai kola wa ana alamu anli wa in rojakti la nasirik ilmi berarti nombor itu tengah-tengah ini bahwa kan keluar terangkan Imam Ghazali sa'usai ngalim kan dikai fasilitas kerajaan saking ngapai fasilitas dia ini saya sadar gue kok ngeletek jubelnya alimku untuk duk akhirnya dia ini uzlah nek mati ngalim tuh mestinya orang untuk duk nah pas uzlah dia ini tersiksa meneh loh aku ngalim nak uzlah agak dirasa anak umat jadi walian ya tersiksa meneh akhirnya balik teng umat. Nah pas balik itu beliau komentar wa ana a'lamu. Ini komentar sakwise beliau balik mulang malih. Wa ana ta ingsun wa a'lamu ngerti ingsun anni wa in rojatu ila nasri ilmi fama rojatu sing kados kula terang. Senajan aku balik saiki mulang tapi aku ora balik. Fa inna rujo autun ila makana jenenge balik kaya di ndise. Wa kuntu fi dzalika zaman ansurul ilma allazi fi sabuja. Dise iku aku mulang sing malah untuk pangkat. Gara-gara ngalim dia ini jadi rektor. Pokoknya jadi wong terhormat. Waduh ilahi dikali wa amali. Gara-gara ngalim untuk buju. Gara-gara ngalim untuk mertua di pon. Orang jenis ngalim terus untuk dunia. Wakana dari kakak diwani hati. Gara-gara terkenal kafir tak untuk salam tempel. Nah itu orang bener. Nah saya ini wa amal ana. Ana pun desa ini fa'atu ila ilmi ala di ibi yutra kuja. Aku saya ini mulang. Dan mulang sing ngampanya ana wong tak perlu pangkat. Wa yutra kubi suku turut batil. Jalan iso diketahui di iklan ilmu apa suku terus jadi apa jatuhnya kepangkatan jadi kemana saiki aku mulang udah sufi wong kok balik ilang wah sejauh kedunya ini repot kalau itu nanti di sufi itu ulama takok aku lah bilang itu hak cara aku urip ning pangeran sudi wadah sudi cara aku urip ngadepi pangeran tak angan-angan dia bingung dia bingung seperti bau jalan kiai kok bingung cerita ini ada loh. Kowe nek dadi kiai sugih. Dhe mobil ning ndi dicucuk ning ndi pidato untuk salam templek ning ndi dihormati. Iku kowe cara fatal dadi daya tarik. Akhire akeh wong mondok, lha iku bae ra dicasalah nyatane yo mulya, nyatane iso sugih. Nggih, Bos. Niki fakta. Perasaane masyarakat kan begitu. Piye masyarakat mbak hormat ke arwane, cek hormat Mbah Dim. Wong alim teko ning omah sapa-sapa cukup. Rezeki teko dhewe. Tetep ana kutus-kutus tentang kaitane rezeki teko. Di itu jelas menjadi daya tarik. Di sisi yang lain kamu ngajari umat kalau demi itu salah. Paulah kowe golek ilmu niate ben mulya niate ben tok du, nek salah. Tapi kamu melawan itu juga salah. Piye kita punya masyarakat yang cara berpikir begitu. Namun sapa yang menek tamu mabit barang. Urusane masyarakat, perasaane masyarakat kan. Kan ngoten lho. Nah, tadi itu kiai yang mulia, yang jadi duit, yang jadi mobil. Artinya di satu sisi itu jadi daya tarik itu. Di sisi yang lain, kalau itu ditaramkan jadi niat, jelas lah. Salah. Ya, kayak Mas Romanto lah, kayak data HP. Itu nyatanya, di sini mondok, kayak gitu, jumput. Itu rata-rata santri kan perasaan yang itu. Santri yang tidak marat-marat, orang-orang sarjana ekonomi lah, nyatanya akeh santri yang ditegir kok. Ya, tapi kalau itu yang jadi motivasi, salah. Berarti kan ngendikane guruku lho terus ke umat sing dipiyek maksud. Nah pertama dia kamane kok kan ora mungkin. Wong jenenge umat ning dikon awam kan repot ya terang lho. Makanya memujali lah yo pinung. Piye? Sing kaitan yo perasaane diangkat. Makanya memujali cara sani ya sik jumpa versi terang lho. Posisi-posisi itu beliau terang. Lalu sampai terkenal Dewi Mamujali tolak nal ilma li wairillah fa'aba ayakuna illah Allah. Pertama aku boleh ilmu ora krana Allah. Fa'aba ayakuna illa lillah ilmu iku mah kecuali krana lillahi. Salah. Ini mangke delok meneng halaman teng iki 11. Ya wonten talab nal ilma li wairillah fa'aba ayakuna illa lillah. Jadi Imam Ghazali pernah ngalami masa-masa talabul ilmi ora krana Allah. Ya iya to, kok sampean kan tau cilik to nggih. Rai kiai dulu atau orang Bali maksum kancak lu orang Bali, gue nak jadi Bali, gue mau sak melakukan YouTube tak beran dan pekerjaan. Artinya kita yang dulu anak kiai kan terdiri dari hal yang fisik tu, okay. Wah keren tenang, sak mereka dulu tapi macam kemana kita yang dulu anak kiai kok macam itu? Okay. Jadi Imam Ghazali lah sebagai Ghazali kecil dia tahu ngalami masa-masa tolak nal ilmu li ghairillah, apa ya kuna illah. Tak bobo kan, nanti rasa sih saya orang masalah. Sebenarnya Pak Yusuf lebih jatuh lancar. Pas nomor loro Pak Yusuf, pangeran yang maklum itu muncul. Buang gune duit saya tahu orang hisap. Jadi Imam Ghazali nanti ngalami nggak? Lain ini apa berarti keluar akan penting terus prinsip Imam Ghazali. Sausai ngalami berbagai peristiwa, mulai ngalami ngalim usilah balik mulang malik. Terus prinsipnya kita tidak ingat. Wa ana abghi an usliha nafsi wa ghairi. Jadi mulanya ini penting. Saat usai jenang ngalim, cek sugah, cek jadi kiai. Bon, langsung tidak mau cuman menculat. Wa ana uta insinu abghi. Hadha uta iki wa hadha al anak nasa iki kuniyati niat insin wa kos jiwa niyati dan angan-angan. Ya'lamu waw dari kami ini. Allah kira soiku. Sama ini Imam Ghazali saya ini sufi. Tapi saat sufi-sufi ini Imam Ghazali lah. Tetap prinsipnya ini. Ini rumah nama, prinsip Imam Ghazali tetap wa ana abghi an usliha nafsi wa ghairi. Aku tetap kepengen bagus nolakku lan wa ghairi lan liyane aku. Jika kulon salib yang ngalim, nah bener aku ngalim tenan, kudu ngalim itu dirasa no aku lan dirasa no li. Iya, ini gelem ulah. Jadi, paham kan ya? Misalnya ngerasa sufi ini, sufi itu kudu tak rasa no aku lan dirasa no bujuku. Jadi, aku yang rasa no gue, dia yang rasa no. Oh, tapi kan enak tetap. Rukun yang ono, jadi prinsip itu wan abhi atau tiada sih nama, wahiri. Dan mulanya kiri-kiri pinter, aku serakat dunia, aku tu didik tu cakap serakat dunia. Beli niatnya rakrono ikhlas, aku serakat dunia ni kan enak, tu jauh ramu berpokok, jauh ramu sebenarnya ikhlasnya. Jadi intinya di akhir semua perjalanan Imam Ghazali ada prinsip wa ana abghi an usliha nafsi napa wa ghairi. Paham tuh wa ghairi. Mane boten bisa Mas Romanto. Akhire mulai lemulang malih. Paham Mas Bro. Meskipun Imam Ghazali ya sadar walas tu adri aasilu ila muradi am uftara buduna hul. Tapi aku ora roh, apa kasil kadatku apa ora. Mekasil kok ora roh. Ya Ghazali memang sampai tajer ya. Nanti kan ada apa nih biduan ini di tajer jauh rana roh. Lagi Imam Ghazali beri balas tu adri aatiru ilamu roh. Siapa aku sampai kasil kaca tu aku saramu duna harus siapa orang kasil. Jalan terus. Kenalin mantap gaul. Gue kecelakaan. Romanto rat anut lapa. Nah itu singkat kan terus susu deh. Malah tuh singkat tuh enggak harus harus. Kasut tuh curam nih. Dapat juga ya tapan yang macam. Walakini tetap utawi ingsun. Walakini tetap ini ingsun uminu iman sopeng ingsun imana yakini dalam usahatin. Kasil ra kasil aku tetap iman annahu la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Kasil ra kasil pokoke aku la hawla wa la quwata illa bil wa anni lam ataharrak. Aku ora iso bergerak. Lakinau harokane Allah sing gerak nang model ruhin. Nah bener. Oke itu mesti tingkat mamuzali. Wa anni lam ataharrak lakinau harokane. Aku ora iso ubah tapi Allah sing ngubah. Aku ora niat dina mengajian pengiran dhewe akhire sing gawe ana undangan. Aku seorang karep tapi jawab ana tarpan. Wa anni la fa mal lakinahu ista malah aku ya iso ngamal tapi Allah sing iso ngamal. Nah iki terus akhire fa'at aluhu ayuslihani awalan. Aku jaluk supaya Allah dadani aku dhisik. Summa yuslihu bi. Terus dadane wong liya sing krana faktor aku. Jadi summa yuslihu bi. Pertama dadani aku lan terus dadani wong liya faktor aku. Bi sebab ini. Paham ya? Wayahdi ini summa yahdi bi. Jadi ngekei hidayat aku lan ngekei hidayat wong liya faktor aku. Jadi walhasil cara Quran waj'alna lil muttaqina imam. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Jadi dalane wong liya dadi tak. Jadi kados kula ngeten iki, kula ngalim, ngrasa ngerti tafsir. Kula piyambak nggih belajar Quran. Tapi kula faktor kula sampean iso dadi belajar Quran. Faktor iki jenenge napa? Cuma isi bukti. Jadi pertama kula yang merasa belajar, tapi faktor kula ya akhirnya ono suasana belajar tur. Quran ini prinsip Imam Ghazali. Paham lu jadi rasa ono dhewe mus. Jadi sufi yo coba rasa ono dhewe bojom tanam no penting. Dadi ngaji niki niku terserah kula, tapi sing pisan niki mawon jeben apa sekarang berbuah rong wulan. Ora iso dikte sampean. Mending lumayan ya, tapi pun ben ngerti ya. Jadi Quran yang sakral yang samawi itu secara basariyah wis menungso ya tetap ngalami apa Mas Nur? Basariyah. Jadi ngobrol Quran itu sakral terus. Aman bae ngobrol di dia center yang tenan. Ono alami. Masjid yang ada Mas Harwi. Masjid jalan Mas Harwi ya. Dan tentang tamu. Lo ingin ini kesapaan. Kenapa? Ini kalau masjid. Jadi saya full set. Ha Oh, ada yang enggak? Oh, gitu.